Seterayan semampu ku coba menunggu. Biarlah lompat hatiku ini mengharap pulang kau yang pergi. Kembalilah kepadaku jika punah mimpi-mimpimu. Kembalilah di saat perlu. Episode-episode duka biar terlalu. Waktu ini kau bebas berlari. Jika tersasar hilang arahmu, pulang ke pangkal ku menunggu. Kembalilah kepadaku jika punah mimpi-mimpi. Thank you.